Ya harapannya tahun depan aku diajak lagi. Kalau nanti ada acara seperti ini aku mau tertahan. Ayo. I have a dream. Thank you.